عليه وصحبه ومن والاه أما بعد. Ada hadiah untuk antum bagi yang bisa menghafal hadis dari sini. Dari samping saya pakai mic, tidak ada yang salah. Perwakilan dari MTF 1, MTF 2, MTF 3, Logo 1, Logo 2, DIN 1, 2, 3. Perwakilan dari Logo 1, angkat tangan. Kesini, cepat maju kesini. Logo 1, maju ke depan, hafalan tanpa salah. Sini kan? Yang maju tuh kan? Keras suaranya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala haddatsana Abdullah bin Abi al-Aswad qala haddatsana Abu Damrah qala haddatsana Ubaydullah an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ista'dana al-Abbas ibn Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita min Makkah layali yamina min ajli siqayatihi fa'adina lahu. Perwakilan Logo 2. Ya Allah yang hafal. Logo 2, bisurah. Enggak ada yang berani lewat. Enggak ada yang berani. Ya sudah. MTF 3. Dia mau maju. Ya Allah, maju ini asli ini langsung. Ini enggak ada bohongan ini. Antum MTF berapa? 2. MTF 3 mana? Ya Allah, kum. Arah, enggak ada yang berani. MTF 2. Ada yang mau maju? Loh, iki temenan iki ora gorowenan iki. Ngapa maju? Dari sini hafalannya. Wah, penakut semua atau enggak ada yang hafal semua kayaknya ini. DIN 1. Mana Abu Bandar Balela? Kum. Nama antum terlalu besar. Hafal? Ya Allah, kum. Abu Bandar Balela yang mewakili. Kalau enggak hafal, gagal. Enggak berani. Enggak berani. Mundur. Mana Afifuddin? Afifuddin. Antum membawa nama besar ini. Loh, enggak bawa kitab penghafal dari sini. Taruh kitabnya antum. Taruh kitabnya antum. Hafal enggak? Le. Dadah. Jelis. Kurang meyakinkan antum. Mana Abu Lafar? Mana Abdul Aziz? Jafal Abdul Aziz. Wah, enggak ada yang berani. Loh, ini hadiahnya dan nunggu ini. Masya Allah ini. DIN 2. Mana Miqdad? Mana Miqdad? Apa Dad? Dari sini. Hafal ya, kalau enggak hafal gagal ya. yang keras suaranya. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Abdullah ibn Abi al-Aswad. Qala haddatsana Abu Dhamrah. Qala haddatsana Ubaidillah. An Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala istadana al-Abbas ibnu Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabita bi Makkah layali yamina min ajli siqayatihi fa adina lahu. Jangan bergetar, Dikjar. Atau pilih yang mana? Yang kayak saya coklat, putih atau yang ini? Atau yang agak tua sedikit? Oh, yang putih. Coba. Ayo. Ayo. Din 3. Ya Allah. Din 3. Mana Muhammad Abdurrahman? Muhammad Abdurrahman Ar-Ridha. Mana Ridha? Mana Ridha? Tidak kelihatan. Oh, langsung belakang dia. Mana Alfiandi? Lah masuk ke hamam kabeh ya apa sih? Ini waktunya taklim, waktunya hamam ini. Allahu musta'an. Zubair, mana Zubair? Hah? Tadi taklim sama saya pagi. Mulai sih, saya kata apa? Meriang tuh. Wallahi dzuhur insyaallah. Apa yang mewakili? Hah? Ihya, kum. Muhammad Urhiya. Hum. Nah, iya, coba katanya, katanya, apa, usah, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadatsana Abdullah bin Abil Aswad qala hadatsana Abu Dhamrah qala hadatsana Ubaidullah An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu istadana Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali yamina min ajli siqayatihi fa adinalah. Dia kepingin kayak saya sih. Niru yang ini rupanya. Jazakallah khair lah karifi. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, nanti lagi, tenang aja. Masih banyak. Nanti kita lagi. Catat keterangan dari saya tes, nanti dapat ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Bukhari rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi zamzam. Bab apa-apa yang datang tentang zamzam. Pada dua hadis yang akan beliau bawakan nanti, di situ tidak ada penjelasan khusus tentang keutamaan zamzam. Ini mengisyaratkan tidak ada satu hadis pun yang sahih tentang keutamaan zam-zam sesuai dengan syaratul Bukhari. Ya, lam yathbut indal Bukhari fi fadli zam-zama hadithun ala syartihi sharihan. Tidak ada yang sabit, tidak ada yang sahih menurut Imam Bukhari tentang keutamaan zam-zam, satu hadis pun yang sesuai dengan persyaratannya dengan tegas menyebutkan keutamaan zam-zam. Namun barakallahu fikum, ada hadis tentang keutamaan zam-zam disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah. Dikatakan annaha ta'abu tu'min. Zam-zam itu makanan yang bisa dimakan. Ta'amu tu'min, makanan yang dimakan. Disebutkan dalam lafadznya At-Tayalisi, lafadznya At-Tayalisi dalam musnadnya, lafadznya syifa'u suqmin, obat untuk penyakit. Ini terkait dengan keutamaan zam-zam. Bisa sebagai makanan, bisa pula sebagai obat penyakit. Juga datang hadis dengan lafaz ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam tergantung niat dia diminum. Ya, air zam-zam tergantung niat dia diminum. Datang dari hadis Ibnu Abbas. Datang dari hadis Ibnu Abbas, tapi yang rajih mursal, ar-rajih irsalu. Juga datang dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari beberapa jalur padanya ada kelemahan, dan juga beberapa penguat-penguat yang lain sehingga dihasankan oleh para ulama. Dihasan li ghairihi. Ma'u zamzama lima syuribalah. Air zamzam untuk apa dia diminum. Tergantung niat dia diminum. Kalau niatnya itu untuk obat, maka sebagai penyakit. Kalau niatnya itu untuk makanan, maka bisa mengenyangkan. Atau dia niatkan untuk yang lainnya. Sehingga para ulama salaf, mereka biasa berdoa sebelum minum zam-zam. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, ketika mencari ilmu, talabul ilmi, minum zam-zam, berdoa kepada Allah supaya dikasih hafalan seperti Az-Zahabi rahimahullah, dan Allah kabulkan. Terus minum zam-zam lagi, berdoa supaya dikasih lebih dari Zahabi. Baik, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian salaf juga berdoa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat sebelum minum air zam-zam. Sehingga bisa dilakukan doa dengan bahasa Arab atau bahasanya antum sendiri, apa yang antum inginkan, kemudian minum air zam-zam setelah itu. Doanya kepada Allah, kemudian minum zam-zam setelah itu. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Tayyib, kenapa disebut dengan zam-zam? Limadha summiya zam-zama? Kenapa disebut dengan air zam-zam? Zam-zam. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama, summiyat zamzam likathratiha. Dinamai zamzam karena sangat banyak. Kathratuha, sangat banyak. Yuqal ma'u zamzam ay ma'un kathir. Ma'u zamzam ay ma'un kathir. Air zamzam ini air yang sangat banyak, yang melimpah. Ya, sehingga dikatakan zam-zam karena airnya melimpah banyak. Likas rotiha. Ini disebutkan Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Makna yang kedua, lijtima'iha, disebut dengan zam-zam dikarenakan dia mengumpul, airnya terkumpul, tidak kesana kemari. Ya, airnya itu terkumpul, tidak kesana kemari, tidak mengalir kesana kemari, itu terkumpul, lijtima'iha. Ini dinukil dari Ibnu Hisham. Mana yang ketiga disebut dengan zam-zam, ini mustaq dari kata-kata hazmah. Zam-zam itu diambil dari kata-kata al-hazmah. Sementara al-hazmah ialah al-ghamzu bil-aqibi fil-ardi. Al-ghamzu bil-aqib fil-ard. Dia apa namanya memukulkan tumitnya ke bumi. Tahu tumit ya? Ini yang belakang kakinya antum itu namanya tumit. Ya, antum ketukkan dia di bumi. Itu namanya hazmah. Al-ghamzu bil-aqib fil-ard. Ya, disebut zam-zam karena itu. Ini diriwayatkan dari Mujahid, salah seorang ulama tabi'in. Diriwayatkan dari Mujahid dengan isnad yang sahih sampai kepada beliau. Makna yang keempat, zam-zam disebut dengan zam-zam liharakatiha. Liharakatiha, dikarenakan dia bergerak. Dia bergerak airnya, bukan air yang diam, airnya bergerak. Ini makna dinukil dari Al-Harbi, Ibrahim Al-Harbi. Ini beberapa makna yang mereka sebutkan, hadza au hadza au hadza au hadza. Barakallahu fikum. Dan zam-zam memang melimpah. Airnya melimpah banyak. Ya, apalagi di musim normal sebelum pandemi itu setiap hari disedot ya, disedot itu sudah jutaan liter. Sudah habis untuk jamaah haji yang di Mekah dikirim ke kota Madinah, dipak ya, di packing itu dibawa ke mancanegara. Itu enggak habis-habis. Padahal cuma satu sumur. Enggak lebih daripada itu. Masya Allah. Zam-zam juga memang terkumpul airnya, tidak kesana kemari. Dia tidak mengalir kayak Bangawan Solo gitu sampai ke Bunga situ. Tidak. Dia di situ aja, di situ. Tidak kemana-mana, terkumpul. Sehingga ini makna yang mereka sebutkan tentang makna zam-zam. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Abdan. Di sini beliau sebutkan dengan sifat ta'liq. Wa qala Abdan, dan berkata Abdan. Abdan gurunya beliau sendiri. Tapi beliau mengatakan wa qala Abdan. Ini namanya mu'allaq. Sanadnya disambung oleh Al-Juzaqi wa salahu Al-Jauzaqi anid-Daghuli an Muhammad ibn Layth an Abdan wa salahu Al-Jauzaqi an ad-Daghuli an Muhammad ibn Layth an Abdan. Ini kan beliau kan mengatakan qala Abdan, namanya mu'allaq, tergantung, menggantung itu sanadnya, tidak mausul, tidak nyambung. Sehingga dicarikan oleh para ulama, siapa ulama yang menyambung sanadnya sampai kepada Abdan. Disebutkan dalam syarahnya Sumul Hafiz, isnadnya dimausulkan, disambung oleh Al-Jauzaqi dari Ad-Daghuli, dari Muhammad ibn Layth, dari Abdan. Sehingga dia mausul. Qala akha, siapa namanya Abdan? Siapa namanya Abdan? Si. Ini namanya penting dikasih hadiah ini. Insyaallah. Siapa namanya Abdan? Siapa namanya Abdan? Loh, enggak ngerti. Masa. Bekasah, siapa namanya Abdan? Loh, enggak ngerti. Ya apa ini? Adi, siapa namanya Abdan? Loh, enggak ngerti ini. Ya Allah, ashab. Antum, siapa namanya Abdan? Apa katanya? Mu'allab. Wa qala Abdan. Abdan berkata, siapa namanya Abdan ini? Ya Allah, ashab. Bau-bau, saputan. Nggak ada yang tahu? Asap manado. Oh, diganti yang ini. Supaya lebih fresh. Hah? Ya apa ini? Hanif. Angkat ini. Ya Allah. Abdan. Angkat tangan, yang tahu. Siapa namanya? Abdullah bin Utsman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Ini siapa? Rafi. Ini apa yang tadi? Yang tua. Oh, yang tua. Kasihkan dia. Terus kasihkan, Mas. Tahu ya, jangan sampai salah-salahan ya. Peci putih. Masya Allah. Abdan namanya Abdullah bin Utsman. Barakallahu fikum. Ada yang namanya Abdullah bin Utsman juga. Lebih utama, lebih afdol daripada syekhnya Bukhari ini. Siapa yang tahu? Siapa itu? Raka. Abu Bakar Siddiq. Ahsanta. Masya Allah. Dikasih yang putih kalau ini. Hobal. Kasih Raka. Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Utsman. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah yang Utsman. Sehingga punya Abdullah bin Utsman ma'ruf dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ahsanta. Qala haddatsana Abdullah. Abdullah bin Mubarak Al-Khurasani. Qala akhbarna Yunus ani Zuhri. Yunus dari Zuhri adalah Yunus bin Yazid Al-Aili. An Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Shihab Zuhri an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Zuhri meriwayatkan dari Anas, maka Az-Zuhri termasuk tabi'i, cuman beliau tabi'i saghir. Qala Anas bin Malik kana Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dahulu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abu Dzar siapa namanya? Mana Ghifari? Angkat tangan. Ndi wonge? Mana Ghifari? Tiang Purbalingga, ya. Ki jeneng sapa ki? Abu Dzar Al-Ghifari namanya siapa? Wah, lewat wis, kasih tahu wis. Ada yang bisiki kayaknya itu. Abu Dzal Ghifari namanya Junub bin Junadah. Qala yuhaddits menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furija saqfi wa ana bi Makkah." Dibuka. Berarti kata-kata furija enggak diketahui siapa pelakunya. Berarti bukan Rasul yang membuka, tapi ada yang membuka gitu ya. Furija dibuka sakfi atap rumahku wa ana bi Makkah. Dan saya di Mekah ketika itu. Qala fa nazala Jibril alaihi salam, tiba-tiba turun Jibril alaihi salam fa faraja sadri, dia membuka membelah dadaku. Thumma ghasalahu bima'i zamzam. Kemudian beliau membasuh atau mencuci dadaku, hatiku dengan air zamzam. Thumma ja'a bi tastin min dhahab. Kemudian dia membawa tost bejana. Sebuah bejana min zahab, dari emas, mumtaliun, yang penuh hikmatan wa imana, penuh dengan hikmatan keimanan. Qala fa afraghaha fi sadri, kemudian dia tuangkan itu di dadaku. Thumma atbaqahu, kemudian Jibril pun menutup dadaku tadi. Disebutkan dalam beberapa hadis yang lain ada bekas-bekas di dadanya Rasulullah SAW. Thumma akhadha biyadi, kemudian Jibril mengambil tanganku, memegang tanganku. Fa'araja ila samai dunia, kemudian dia naik ke langit dunia. Qala Jibril khazin samai dunia, lalu berkata Jibril kepada penjaga langit dunia, iftah, buka langit ini. Qala man hadha, dia mengatakan siapa ini? Qala Jibril, dia mengatakan ini Jibril. Intaha. Disebutkannya hadis ini barakallahu fikum untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya zam-zam air yang istimewa, bukan sembarang air, air yang memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya dipakai malaikat Jibril untuk mencuci hati Rasul SAW. Ya, dipilihnya air zam-zam itu menunjukkan keutamaan sangat besar. Tidak semua air. Ya, dari semua air yang ada, hanya air zam-zam yang dipilih oleh Jibril untuk membasuh hatinya Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Baik, terkait dengan terbelahnya dada Rasul di dalam tarikh itu dua kali. Yang pertama ketika masih kecil, ketika masih dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah SAW, ketika bermain-main dengan anak-anaknya Halimah, itu datang dan dibelah dadanya. Yang kedua, sebelum diangkat sebagai Nabi SAW. Barakallahu fikum. Naam. Al-Muhim, disebutkan ini riwayat terkait dengan babu maja'a fi zam-zam, bab apa-apa yang datang tentang air zam-zam menunjukkan keutamaan air zam-zam. Dia tidak sebagaimana air yang lain, gitu ya. Dari sisi mana? Dari sisi air zam-zam lah yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk membasuh hatinya Rasul, untuk mencuci hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan bahasa yang lain, hatinya Rasul dicuci dengan air zam-zam, bukan dengan aqua. Kan gitu ya. Bukan aqua, bukan la minerale, bukan klub, tapi dengan air zam-zam. Bukan sembarang air. Dan itu disepakati oleh semua kaum muslimin, bahkan oleh non-muslim sekalipun, mengakui tentang keutamaan dan kelebihan air zam-zam. Barakallahu fikum. Kita baca setelahnya supaya yang pendek yang itu menghafalkan ya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad huwa ibnu Salam, Muhammad ibnu Salam al-Bikandi al-Bukhari. Qala akhbarana al-Fazari, namanya Marwan bin Muawiyah al-Fazari. Marwan bin Muawiyah al-Fazari. An Asim an Syabi, Asim yang meriwayatkan dari Syabi, wa Asim bin Sulaiman al-Ahwal, namanya Asim bin Sulaiman al-Ahwal an Syabi. Dari Syabi rahimahullah. Syabi namanya, siapa namanya? Amir bin Syurahil. Amir bin Syurahil al-Sya'bi. Ada yang mengatakan dalam tarjamannya Sya'bi, beliau mantan Syiah. Mantan Syiah. Taubat daripadanya dan menjadi imam besar Ahlussunnah. Sehingga beliau termasuk ulama salaf yang tahu betul tentang seluk-beluknya kaum Syiah. Al-Sya'bi. Diriwayatkan dari Syabi, lau kanati syi'atu minal baha'im lakana humura. Syi'ah itu kalau dari kalangan hewan ternak itu kayak keledai. Artinya apa? Goblok. Himar, lambang kebodohan. Bodoh. Ya, dikatakan ahmak, sakhif gitu. Bodoh. Barakallahu fikum. Kalau kepengin tahu gimana bentuk bodohnya, antum baca kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullah, nama salah Syiah. Cetakan biasa 4 jilid. Cetakan yang tahqiq sekian jilid. Di bagian awal. Barakallahu fikum. Lanjut. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma haddatsahu. Bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada Syabi, qala kata Ibn Abbas, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam. Aku pernah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zamzam, fashariba wa huwa qa'im. Lalu beliau minum Zamzam tadi dalam keadaan beliau berdiri. Qala Asim, berkata Asim, ini akhwal di atas, qala fa Ikrimah, Ikrimah bersumpah, ma kana yawma idzin illa ala ba'ir, tidaklah Rasul pada hari itu melainkan di atas unta. Artinya beliau mengingkari kalau beliau minum berdiri. Enggak mungkin berdiri. Enggak mungkin berdiri. Dia bersumpah Rasul ketika itu di atas unta. Karena sampai kepada Ikrimah hadis tentang larangan berdiri. Larangan minum sambil berdiri. Larangan sambil berdiri. Larangan minum sambil berdiri. Titik. Tapi hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwasanya asyurbu min ma'i zamzam min sunnatil hajj. Minum air zamzam termasuk sunnah-sunnah haji. Ini makamnya ketika haji. Ya, sehingga diambil dari sini bahwasanya meminum air zam-zam termasuk sunnahnya haji. Hukumnya sunnah. Kalau terkait dengan manasik haji, meminum zam-zam itu setelah selesai tawaf sebelum sa'i. Jadi ketika antum mau haji, kalau cerita matuk, kan umrah dulu baru haji. Umrah kan tawaf, sa'i, tahallul. Ketika antum tawaf, 7 putaran di Ka'bah, selesai antum tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim baru sa'i. Sebelum masuk ke tempat mas'a, tempat sa'i, di situ disediakan gentong-gentong zam-zam. Sunnahnya minum zam-zam sebagian, diguyur sebagian di kepalanya itu sampai basah, baru masuk ke mas'a, tempat sa'i, mengerjakan sa'i setelah itu. Difahami ya? Intinya sekali lagi, minum air zam-zam termasuk sunnah haji atau sunnah umrah. Baik, dalam ketika manasik umrah atau manasik haji, kapan diminum? Diminum setelah selesai tawaf 7 putaran, kemudian 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam, baru sa'i. Itu tartibnya barakallahu fikum. Ini hukumnya sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminum zam-zam ketika itu. Barakallahu fikum. Kemudian dibahas di sini pula, disebutkan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum zam-zam sambil berdiri. Terkait dengan bab ini barakallahu fikum, ada beberapa hadis yang melarang minum sambil berdiri. Di antaranya hadis Ikrimah ini tadi. Ya, Ikrimah, dia bersumpah Rasul tidak minum sambil berdiri. Beliau di atas unta ketika itu. Datang hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sehingga saya lafadznya, ma idza syariba hadukum falyajlis wa man nasiya falyastaqi. Barang siapa bila salah seorang dan mereka mau minum, duduklah. Lupa, muntahkan, kata Rasul. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada hadis larangan Yang kedua, ada hadis yang membolehkan kayak sekarang ini, hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Yang kedua, hadisnya Ali bin Abi Thalib. Kok ada yang baca sendiri ya? Yang di atas jangan sendiri ya. Kok ada yang ceramah sendiri. Yang kedua, hadisnya Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah datang ke Babur Rahmah, sebuah tempat di Kufah, bawa air, terus minum sambil berdiri. Beliau mengatakan, inna nasan yakrahu ahaduhum ayyashriba wa qa'im. Ada beberapa orang, salah seorang di antara mereka enggak suka minum sambil berdiri. Wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Padahal aku pernah melihat Rasulullah SAW berbuat seperti yang kamu sekarang saksikan aku berbuat. Sengaja bawa air di tempat yang terbuka, namanya Babur Rahmah di Kufah, minum sambil berdiri. Dan menjelaskan, memberitahukan Rasul minum berdiri. Sehingga ada dua hadis. Hadis larangan minum berdiri. Dua hadis yang menunjukkan bolehnya minum berdiri. Mayoritas fuqaha, jumhur ulama, mengkompromikan dua riwayat tadi. Mereka mengatakan larangan minum berdiri itu bukan larangan haram, tapi larangan makruh, makruh tanzi. Hadis yang menunjukkan Rasul minum berdiri menunjukkan kebolehan, kebolehan. Sehingga ringkasnya adalah minum sambil berdiri boleh. Afdalnya sambil duduk. Dipahami? Minum sambil berdiri boleh, tapi yang lebih afdal sambil duduk. Dipahami ya? Hadis larangan itu makruh, bukan haram. Hadis yang menunjukkan Rasul berbuat demikian menunjukkan kebolehannya. Ini yang dirujukkan oleh para ulama kita, dua pendapat jumhur ulama terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan khusus untuk zam-zam berdiri. Barakalasikum. Jadi ketika nanti antum pas umroh, Allahumma amin, semoga dimudahkan. Entah umroh biasa atau sama haji, ketika antum selesai tawaf, selesai dorokat di makam Ibrahim, ketika antum minum zam-zam berdiri nggak ada masalah. Dan tempatnya lalu-lalangnya orang dari matof ke mas'a. Gitu. Kalau lagi ramai, antum susah tuh duduk. Ngambil aja rebutan dikarenakan padatnya, sehingga ngambil sudah berdiri, diminum sebagian, tuangkan sebagian, baru ke mas'a untuk sa'i safa dan marwa. Barakallahu fikum. Nah, cukup ya, cukup. Yang dihafalkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Tutup semua bukunya, saya kepingin ngetes antum. Insyaallah ini masih ada lumayan ya, ada 5 kalan suara lagi ini. Ini warna hijau daun ini bagus kok, enggak ada yang mau ya. Saya nunjuk sekarang. Pertanyaannya. Tutup semuanya. Kenapa air zam-zam disebut dengan zam-zam? Til-til. Antum til. Kenapa disebut dengan air zam-zam? Sebutkan dua alasan. Satu. Kelamaan nih. Antum. Kenapa disebut dengan zam-zam? Jangan noleh ini antum orangnya dekat sini. Yang keras suaranya. Karena terkumpul. Yang kedua karena airnya banyak. Ah, santai. Antum ini. Hijau daun itu seger. Nah. Masyaallah nih. Zen. Masih ada 3 ini. Ini kalau gak dihatamkan nanti beban saya nih. Masih ada 3 dus di rumah saya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ada yang bisa mengulang lagi ucapannya Asy-Syafi'i tentang Syiah tadi? Fadhol. Apa? Wah, lafadznya jumlahnya enggak mufidah ini. Tarkibnya kurang bagus. Yang lain kurang pas. Siapa yang bisa mengulang lagi ucapannya Syafi'i yang masalah Syiah? Ya Allah, yang belakang. Nanti dilempar ininya. Hah? La la orang ngerti piye iki. Hah? Azrul. Nada urut. Nah, piye iki? Hah? Minal bayu nah. Khair insyaallah. Lempar apa diambil? Ambil. Lau kanati syi'atu minal baha'imi lakanu humura. Kalau sani syiah dari kalangan hewan ternak, mereka adalah keledai. Dikatakan demikian karena mereka dungu, goblok. Barakallahu. Mau lagi? Cukup ya. Barakallahu. Wis ya. Iya. Nanti digabungkan Allah Ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Belum ada? Biasanya cepat ya, sekarang perlambat ya. Wallahu a'lam bisawab. Apakah jongkok termasuk duduk yang afdal? Jongkok. Jongkok itu kayak apa sih? Yang disebutkan dalam hadis, dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan dua kaifiah duduk ketika makan atau ketika minum. Yang pertama itu adalah jasa ala rukbataihi. Beliau duduk di atas kedua tumitnya. Begini. Kayak antum tasyahud awal, cuman duduk di kedua tumitnya, nempel dua tumitnya, baik, duduk begini. Ini namanya jalsatul mutawabi, duduknya orang yang tawabi. Begini sambil makan atau sambil minum ketika duduk, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang kedua ialah jalsatul muq'i. Al-muq'i itu dimanakan oleh An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Duduk di atas kedua pantatnya, kemudian mengangkat kedua betisnya. Kalau yang seperti ini harus pakai sarawil. Jangan polosan, bahaya nanti ya. Nah, begini. Nah, sambil minum, sambil makan. Gini, paham ya? Difahami ini? Karena begini ya harus menggunakan sarung kalau ada bahaya. Ada kalau ikut. Bahaya ya sih. Nah, Allah yafarifi. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang dimakruhkan oleh para ulama ialah makan atau minum sambil itika. Itika itu memiliki beberapa makna, tapi makna yang rajih adalah al-ma'il ila jambih. Orang yang miring ke samping. Gini. Nah, gini. Jadi kalau ada majelis Arabi gitu ya. Tempat duduknya orang-orang jamaah itu. Mana Ali? Ali. Ambil punya. Saya pinjam ini. Ini diambil. Ah, apa sih? Ada kitabnya. Ambil. Anggap ini wisada. Tahu wisada ya? Mau kayak bantal gitu ya. Nah, kalau jalsa Arab itu begini, ini ada bantalnya atau begini. Ayo, gini sambil tangan kanan minum. Nah, atau sambil makan. Ini makruh. Karena Rasul mengatakan la akulu muttaki'a. Aku tidak makan sambil itika. Tapi kalau semata-mata begini enggak apa-apa. Yang enggak boleh makan atau minum sambil begini. sakit. Akhirnya kalau ini bakar kan empuk ya. Seret gitu. Insyaallah. Sambil begitu enggak boleh. Kalau pas lagi duduk, saya halib zen. Atau saya halib ya. Insyaallah. Fadhal al-muadzin yuadzin. Barakallahu fikum. Baik. Apakah ayahnya Abu Bakar Siddiq termasuk sahabi? Naam, beliau masuk Islam. Abu Hafs sahabi. Abu Bakar Siddiq sahabi. Baik. Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq sahabi. Sehingga sahabi ibnu sahabi ibnu sahabi. Kalau lebih jauh lagi, Abu Quhafah sahabi. Punya anak namanya Abu Bakar Siddiq sahabi. Punya putri namanya Asma bin Abu Bakar sahabiyah. Punya putra namanya Abdullah bin Zubair sahabi. Sahabi bin sahabiyah binti. Sahabi bin sahabi. Empat langsung berturut-turut. Dari mulai orang tua, dari dia kakek, orang tua, ayah, dia sendiri. Atau anak, bapak, kakek, uyut gitu ya, itu sahabat semua, itu keutamaan Allah Azza wa Jalla mereka semua. Barakallahu fikum. Naam. Babur Rahmah, tempat apa? Sebuah tempat yang luas, makan mutasyi' fil Kufah, tempat terbuka yang luas di wilayah Kufah. Tidak tahu kalau sekarang ya, di zaman dahulu demikian penjelasannya. Nah, apa hukum jual beli kucing? Jual beli kucing hukumnya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ada khilaf ya. Ada hadis dengan lafaz nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bi'isin nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli as-sinur. As-sinur al-hir, kucing. Ini hadis diikhtilafkan tentang keabsahannya. Ada yang mengatakan sahih, mengatakan tidak sahih. Yang mengatakan sahih, maka tidak boleh jual beli kucing. Yang mengatakan dhaif, mengatakan boleh jual beli kucing. Ada dua pendapat. Yang membolehkan jual beli kucing itu bukan untuk dimakan, karena kucing haram dimakan. Diperjualbelikan untuk dirawat. Dirawat ya, dipelihara, dikarenakan kucing biasa dengan manusia. Dan yang kedua, harganya masih masuk akal, bukan harga yang melampaui batas yang menyia-nyiakan harta. Seekor kucing dihargai 100 juta, itu melampaui batas. Kalau seekor kucing harga 1, 2, 3 juta mending, masih memungkinkan, apalagi kucing-kucing dari luar. Difahami ya, ketika di pelihara harus dikasih makan, dikasih minum, dirawat. Barakallahu fiik. Nah, yang nggak suka kucing begitu, gitu, takut sama kucing. Yang seneng kucing, masya Allah. Wah, makanannya itu lebih zen daripada makanannya antum. Ya, betul nggak? Kok iya, punya kucing di rumah? Oh punya. Lebih mahal harganya ya. Sebab saya pernah dengar cerita gitu, ada orang bertamu ke rumah yang punya kucing, kadang-kadang pas makanannya kucing itu ada di meja makannya, di mejanya gitu. Nah, kemudian kayak cemilan gitu kan. Mau ngomong kalau dipersilakan, dia mau nyemil, pas itu ada itu dimakan, terus enak gitu sama dia. Kata sih enak gitu, dikasih tahu itu makanannya kucing. Katanya enak dan mahal. Harganya berapa ya? Lumayan ya. Nah, ya, Pak. Sampai ada yang dikasih baju kucingnya. Dikasih baju itu kucingnya ya. Barakallahu fikum. Ada yang sampai dianggap anaknya sendiri. Insyaallah. Saya dengar suara ketawa dari belakang itu. Kayaknya ketawanya Abdullah itu. Abdullah Haris ketawa. Dia punya kucing banyak di rumah kayaknya. Ya Abdullah ya. Saya dengar berita ada yang masuk rumah sakit. Ada yang dioperasi. Sopo ini. Adiknya Abdullah ini. Kucing abinya katanya. Allah Nusa. Saking senangnya sama kucing. Hayat insyaAllah. Al-Muhim dua pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Barakallahu fikum. Apa itu falas? Kepanjangannya adalah valuta asing. Yakni mata uang asing yang dipakai untuk tukar-menukar atau dipakai untuk perdagangan. Barakallahu fikum. Itu valuta asing. Masalah cukup banyak. Apa hukumnya menggunakan mata uang asing untuk perdagangan atau perniagaan atau jual beli? Ya, jawabannya boleh. Antum beli baju pakai dolar, enggak ada masalah. Antum beli koran suah pakai real, enggak ada masalah. Enggak harus pakai rupiah. Jadi mata uang asing sama dengan mata uang rupiah. Ketentuan hukumnya sama. Dipahami ya? Adapun tukar-menukar mata uang asing, kalau dia sejenis dolar, tukar dolar, maka dua syarat. Yang pertama tamatsul, harus sama nilainya. Yang kedua taqabub, serah tiap tempat. Tapi kalau beda jenis, ini dolar euro, dolar real, rupiah dolar, beda mata uang asingnya, maka satu syarat saja. Serah terima di tempat dan boleh selisih harga. Barakallahu fikum. Difahami ya? Nah, mata uang asing ini beredar di kalangan orang-orang yang banyak turis mancanegara. Bisa untuk dapatkan di moniceng-moniceng yang ada atau di bank-bank atau pribadi yang memang punya jasa penukar mata uang asing. Itu syaratnya tadi ya. Kemudian mata uang asing juga dipakai untuk perniagaan. Jadi misalkan negara Indonesia kepingin impor apa gitu, impor beras misalkan dari Vietnam misalkan gitu, mereka nggak mau pakai uang rupiah, rupiah nggak laku, pakai uang apa? Dolar. Maka pemerintah menggunakan uang dolar untuk membayar beras yang mereka impor dari Vietnam misalkan begitu. Difahami ya? Barakallahu fikum. Hukumnya apa? Ya boleh, antum pakai dolar untuk beli beras nggak ada masalah. Tidak ada riba padanya sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, mempermudah perdagangan internasional gitu. Tapi kalau ada jatuh, hati-hati mas, taruh di depan sini. Tapi kalau ada pertukaran mata uang asing disertai dengan transfer, itu lain, bukan namanya falas. Ya falas sih. Itu namanya apa namanya, kalau dalam bahasa fikihnya namanya hiwalah. Hiwalah masrafiyah. Ada transfer uang disertai dengan pertukaran. Kalau di zaman sekarang ini yang marak menggunakan jasa WU, Western Union. Ya, kayak model kayak posnya gitu. Jadi antum ke kantor Western Union, antum kirim sejumlah uang, bayar ongkos kirim, diterima uang gitu. Maka dirinci, antum bisa lihat rincian itu di Fatwa Nur al-Darab Syekh Utsaimin rahimahullah di jilid yang ke-9. Beliau membahas tentang masalah ini. Kalau antum kirim rupiah, antum punya saudara di Amerika sana. Kirim rupiah, sampai sana juga rupiah dengan nominal yang sama. Antum kirim 10 juta rupiah, diterima di sana juga 10 juta rupiah. Ini gak ada masalah dengan tanpa iskal. Bayar itu jasanya, ujrohnya, gak ada masalah. Jadi paham ya? Antum kirim dari sini dolar, diterima juga dolar, gak ada masalah. Tapi iskal. Dipahami ya? Antum kirim dari sini rupiah, diterima di sana juga rupiah. Sampai sana saudara antum menukar di money chain dolar, enggak ada masalah. Yang penting ketika menerima dari WU itu nominalnya sama, jadinya sama. Setelah kamu terima, kamu tukar di money chain dengan dolar, silakan. Yang penting takabut setelah terima di tempat. Difahami ya? Paham ini? Atau sekarang ini modelnya antum tukar uang di bank atau di WU sejumlah uang misalkan 50 juta. Antum terima cek. Cek resmi dari bank tersebut atau dari WU tersebut. Cek ini berlaku untuk di semua negara. Antum bisa cairkan di semua negara. Jawabannya diperbolehkan. Yang penting ketika antum serahkan uang, ini uangnya kamu, kamu pegang ceknya. Takabut serah terima di tempat ketika penyerahan uang rupiah kamu dengan cek yang kamu terima. Sudah cek masuk. Ketika sampai misalkan antum main ke Saudi. Di Saudi cek antum cairkan dengan real. Ya, enggak ada masalah. Nanti harus takabut ketika antum kasih ke ceknya antum ini tukar dengan real. Kasih ceknya ke money change, ambil real kamu dari money change. Takabut serah terima di tempat tersebut ketika penukaran tadi. Yang berikutnya lagi adalah kamu kirim rupiah terima dolar. Tergambar? Kirim 10 juta rupiah. Diterima di sana di saudara kamu yang di Amerika itu dolar senilai krus hari itu. Misalkan krusnya 10 ribu. Dia mendapatkan berapa dolar? 1000 dolar. Dapat 1000 dolar di sana. Dia terima dolar. Kamu kirim 10 juta rupiah, terimanya dolar. Ini yang enggak boleh. Ini yang diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan ada pertukaran mata uang yang berjenis dengan tanpa takabut. Dengan tanpa takabut. Bukan semata transfer, tapi transfer terus ditukar dengan mata uang yang lain. Syaratnya harus takabut. Setelah dengan tempat. Dikarenakan dengan ada takabut, maka hukumnya haram terkena riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Barakallahu fikum. Difahami ya? Bagaimana solusinya? Kirim rupiah, terima rupiah. Sampai sana rupiah tukar di money change yang lain dengan dolar. Atau kamu tukar dari sini, tukar dengan dolar, dolarnya kamu ambil, kirim dolar, terima dolar. Terkait dengan ongkos pengiriman, ongkos transfer itu ujurah, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Difahami enggak? Itu di buku yang kedua akan disampaikan barakallahu fikum. Itu terinci pembahasannya di buku yang kedua. Bisnis tanpa riba. Barakallahu fikum. Insyaallah. Sudah selesai satu ya. Selesai ya. Arabnya gimana? Belum. Oh, sudah. Masyaallah. Cepat dulunya. Saya lambat nulisnya, cepat ngetiknya luar biasa. Yang kewalahan malah saya sekarang. Hai, insyaallah. Dikit lagi insyaallah. Sudah pembahasan yang ke-9, selesaikan yang ke-9, saya perhatikan kalau nampaknya sudah ada lagi, yang ke-10 penutup selesai. Lebih tipis dari sebelumnya kayaknya ya. Karena ini pembahasan melengkapi buku yang pertama. Melengkapi buku yang pertama dan khusus pada pembahasan riba. Nah, pembahasan terkait ke money change, tukar menukar uang, transfer uang, kemudian uang digital, cryptocurrency tadi ada Bitcoin segala macam, ada transfer via flip dan segala macamnya itu semuanya dibahas di situ, terkait dengan bisnis emas, bisnis perak. Yang sekarang dibahas terkait dengan sistem barter. Barter barang. Ini belum selesai ya, Pak. Nulis itu perlu otak yang fresh. Kalau enggak fresh ini tangannya enggak bisa gerak. Jadi enggak sembarangan. Nulis tahu-tahu diganggu sama anak-anak gitu sudah buyar. Nulis tahu-tahu kering, buyar lagi. Nulis kok ngantuk, buyar lagi. Perlu fresh. Jadi karena yang di rujukannya bahasa Arab harus dituangkan dengan bahasa Indonesia, harus saya bahasakan dengan bahasa Indonesia yang singkat, padat dan mudah dipahami. Ketika pembahasannya panjang, saya harus meringkasnya, dibikin poin-poin. Dan antum yang membaca, ya, itu membutuhkan otak yang luar biasa. Barulah itu. Jadi, tidak mudah. Nah, apalagi pasca sakit kemarin, ini otaknya nggak boleh diproses. Terasa sekali, begitu sudah dipaksa gitu langsung, wah sudah merumpiang-merumpiang sudah, saya taruh sudah, istirahat. Nah, hayat insya Allah gitu ya, doakan supaya selesai, sehingga bisa segera antum baca. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhal wa hafidhakum Allah.